sebab ia kehilangan kemampuan untuk memaksimalkan apa yang dimilikinya dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar dirinya. Dikai sikil kuat, tangan kuat, gak patek dikai kebagusan. Idek masjid, ya gak tahu nang masjid. Dikai montor api, ya gak tahu dikai nekani pengah. Dikemuliai. Bisa? Iki. Merasa cukup memanfaatkan apa yang ada di genggaman dengan baik. Sampeyan tak kudungane sok merasa cukup ya. Amin amin amin. Dikai rezeki 5000 alhamdulillah. Dimanfaatno temenan. Membuang perasaan hina serta rendah diri. Hati sing ati cilik-cilik dibuwaki kabeh. Merupakan inti keagungan dan rahasia kemenangan. Sampeyan tak dongakno masyaallah, menang selamat dunia ini, selamat akhirat. Insyaallah. Amin. Amin. Masyaallah, luar biasa nih. Niki insyaallah. Kebenaran ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap matahari terbit beliau bersabda. An Abi Darda radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ma tola'at samsun qattu illa bi jambataiha malakani yunadiyan innahuma la yusmi'ani man ala dhahril ardi ghairas sakolen. Ya ayuhan nas halummu ila rabbikum inna maqalla wa kafa khairan mimma kasura wa alha. Wa ma gharabat samsun qattu illa bijan bataiha malakani yunadiyan innahuma la yusmi'ani man ala dharril ardi ghairas sakalain. Allahumma ajil limunfikin khalafan wa ajil limumsikin talafan. Tidaklah matahari terbit melainkan di kedua sisinya diutus kedua malaikat yang berseru dan didengar oleh semua penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Keduanya berseru, hai manusia, menghadaplah kepada Tuhan kalian, karena yang sedikit dan cukup itu lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan. Tidaklah matahari terbenam melainkan kedua sisinya diutus kedua malaikat yang berseru dan didengar semua penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Keduanya berseru, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang dermawan dan hancurkanlah harta yang kikir. Lupa sing loman didongakno api insyaallah, sing medit didongakno insyaallah han. Lah sampean kepin terangkat derajate apa kepin hancur? Ya sing loman, sing lo loman. Nek jemuan nang masjid sangu apa tangan kosong? Kira-kira jemuan ngisi kalenge masjid karo tuku karcisi bal-balan nek kelas ndi? Ndelok bal-balan Persibaya gak enak lho Pak, 50.000 100.000. Sampeyan tahu jemuan ngisi kalenge masjid 100.000? Mboten. Ojo ngaku santri Bumi Selawat, Men. Pak. Pak. Ndelok bedes iki lho mbayar. Dulu pedesnya kebun binatang lho bayar. Kewane mate-mate, pengurusnya tukaran naik. Pada akhir hadis menjanjikan pemberian ganti bagi orang yang dermawan. Dan kehancuran bagi orang yang kikir. Tadi sing loman, didongakno. Sing medit, didongakno rusak. Insyaallah. Dan pada sisi lain dalam awal hadis menjelaskan bahwa tak selamanya yang banyak itu baik dan bermanfaat. Sedikit yang cukup itu lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Tentu akan lebih baik lagi jika seorang mendapat nikmat yang banyak dan berlimpah dan ia merasa cukup, bersyukur serta berderma untuk membantu menutupi kebutuhan orang lain. Muka-muka tadi keterangan sing pamrakat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung pelajaran bagi setiap muslim untuk berlaku dermawan. Dawuh Kanjeng Nabi niki masyaallah nganjuraken kulan panjenengan supaya dadi santri sing lo. Lho man, tanpa disertai rasa takut miskin atau rugi. Pak. Hadi nek sampean ngekeki masjid, nyumbang wong, nyumbang tenaga, aja wedi melarat, aja wedi rugi. Mesti diganti karo Gusti. Orang yang tetap dermawan, baik pada saat lapang maupun sempit, niscaya akan keluar sebagai pemenang. Bahagia lan selamat dunia akhirate. Allahumma. Sikap seperti inilah yang seharusnya diwariskan kaum muslimin dari generasi ke generasi. Sikap seperti ini akan melahirkan generasi muslim yang berani dan mandiri. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Niki hadis tasik kuat, sampean pun ngantuk ketip. Disambung Senin mali mawon nggih. Insyaallah muka-muka tadi keterangan sing barokah. Tadi keterangan sing manfaat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukawma zidah ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi di jalali wajika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddat wa sirris sairil asma'i wa sifat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.